Allahu maghanima wa ankihul ayama wa fil fi'lil mudari idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi shay'un nahu layyana lallaha luhumuha wa la dima'uha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala din nasbi khomsu alamatin. Nasab memiliki lima tanda. Al-fathatu wahiyya al-asru. Fathah ini yang pertama, ini asalnya. Berarti nanti yang empat pengganti dari fathah. Wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa-hadfun nun. Nah ini berikutnya alif, kasrah, ya, dan hapusnya nun. Dihapusnya nun. Wahiyya na'ibatun anil fathah. Nah yang empat ini alif, kasrah, ya, dan hadaf nun adalah pengganti dari fathah. Wa amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'ah. Fathah menjadi tanda alamat i'rab bagi nasab di tiga tempat. Al-awwal yang pertama fil isim mufrad, pada isim mufrad munsharifan kana au ghairu munsharif. Ya, di isim mufrad munsharif dapat bertanwin atau ghairu munsharif tidak dapat bertanwin. Wattaqullah. Perhatikan, syahidnya di sini adalah jalalah, ya, mansub sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub alamat nasbi al-fathah karena dia isim mufrad munsharif. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba. Nah, syahidnya di sini Ishaqa dan Ya'quba. Dia maf'ulun bih dari wa wahabna. Dari wahabna. Wa mansub maf'ulun bih mansub alamat nasbi al-fathah. Karena dia ghairu munsharif maka tanpa tanwin. Ya'qub ma'tuf kepada Ishaq. Wa id wa adana Musa. Nah, ini berarti mansubnya itu dia sebagai maf'ulun bih mansub bil fathah muqaddar. Ya. Nah, berikutnya. Wa fi jam'i taksir munsharifan kana au ghairu munsharifin. Nah, fathah juga menjadi tanda bagi nasab pada jamak taksir yang munsharif atau ghairu munsharif. Wa taral jibala. Nah, jibal maf'ulun bih mansub dari amil daro, tanda nasab adalah fathah. Wa'adakumullahu maghanimah. Maghanimah maf'ulun bih dari wa'ada. Wa'ada maf'ulun bih sani dari wa'adakumullahu maghanimah, tanda nasabnya adalah fathah, ya, tanpa tanwin karena dia ghairu munsharif dari sigho mutarjumu. Wa'ankihul ayamah, sama begitu juga ayamah maf'ulun bih dari angkihu. Ya, walamatun nasbi al-fathah muqaddarah. Sama seperti tadi Musa li ta'dzur. Berikutnya wa fi'lin mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya. Nah, berikutnya pada fi'il mudhari' apabila kemasukan amil nasab, masuk amil nasab dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Nah. Ya. Maka tanda nasabnya adalah hadaf nun. Ya, ketika dia marfu dengan subutun nun yaf'alan, lan yaf'ala. Dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tidak bersambung dengan alif, ya, dengan nun inas dan nun taukid yang khafifah ataupun sakinah. Lanjut Musli, baca. Wa qawluhu lin walin nasbi ilal akhir lama intaha minal kalami ala alamatil kismil awali min aqsamil i'rabi wa huwa raf'u asalatun wa niyabatun akhadha yataqu asalatan wa niyabatan asalatan wa niyabatan akhadha yatakallamu ala alamatil kismil thani minal aqsamil i'rabi wa huwa nasbu asalatan wa niyabatan faqala walin nasbi ilal akhir. Baik. Wa qawlu walin nasbi ila akhir lam antaha minal kalam. Tatkala beliau telah intah selesai minal kalam dari membahas ala alamatil kismil awal, ya, membahas tanda isim awal min aksamil i'rab, ya, yaitu rafa, wa huwa ar-raf'u asalatan wa niyabatan, baik i'rab asli maupun niyabah. Ya, i'rab asli dari rafa berarti tandanya adalah dhammah, niyabahnya yaitu dia tadi alif, waw, ya. Ya, dan juga subut, subutun nun. Nah, maka akhoda yatakallam. Akhoda di sini bukan maknanya temannya dhanna. Ya. Namun akhoda di sini dia min af'ali syuruq, nanti di al-mutamimah kita akan belajar. Ya, min af'ali syuruq yang dia nanti khobarnya adalah fi'il mudhari. Akhoda dia seperti kana, ada isim, nanti khobarnya fi'il mudhari. Itu akhoda yatakallam, yatakallam nanti fi mali raf'in khobar dari akhoda. Berarti syara'ah. Akhoda syara'ah. Maka beliau di sini memulai yatakallamu membahas, ya nanti ada sendiri ya di af'al muqarabah. Di af'al al-muqarabah, di al-mutamimah ini, di al-jurumiyah tidak ada, di mumti tidak ada af'al muqarabah. Di sini ada di al-mutamimah. Hatta di qatarnada juga enggak ada af'al muqarabah. Ya. Ini salah satu kelebihan buku al-mutamimah. Akhoda yatakallamu an ala ala alamatil qismis tsani. Maka beliau di sini mulai membahas pembahasan tentang tanda i'rab, tanda bagian yang kedua min aksamil i'rab, wa huwa an-nasbu asalatan wa niyabatan, baik i'rab tandanya asli maupun niyabah, wa faqala walin nasbi, dan seterusnya. Terus lanjut, wa qawluhu wa hiya al-aslu ay wa li hadza la yaqumu ghayraha maqamaha illa ghayruha ghayruha maqamaha illa inda ta'adzuriha wa min thamma qaddamaha. Wa qawluhu fil ismil mufradi ilal akhir qad taqaddama ta'arifu kulla mudafu nilai ta'arifu kulli minal ismil mufradi wal munsarifi ta'arifu kullin, kan kemarin saya sudah terangin. Setiap isim yang terletak, setiap kullin ba'din itu pada pasti ada isim yang jadi mudhaf nilainya. Kalau enggak ada isim diganti pakai tanwin. Tanwinnya tanwin apa? Tanwin iwat. Ta'rifu kullin minal ismi, begitu. Ulang. Ta'rifu kullin minal ismil mufradi wal munsharifi wa ghairil munsharifi farji'u ilaihi. Farji itu grammar. Farji ilaihi in syi'ta. Baik. Ah. Kata beliau di sini wahiyah al-aslu. Yang pertama al-fathatu wahiyah al-aslu, fathah yang pertama. Walihada layaku mugairuha maqamaha. Oleh karena itu yang lainnya tidak dapat menggantikannya illa inda ta'adzuriha. Kecuali ketika memang ta'adzur mustahil ditampakkan fathah. Ya, wa min sama, maka dari situ qaddamaha, beliau mendahulukan fathah. Wa qawlu fathah itu pada fil ismil mufrad, pada isim mufrad ila akhir taqaddama ta'rifu kullin min al ismil mufrad, ya telah berlalu definisi dari isim mufrad. Ya, wal munsharif wa ghairu munsharif, baik yang munsharif maupun yang ghairu munsharif, farji ilaihi in syi'ta, silakan merujuk ke pembahasan yang lalu kalau Anda inginkan. Terus wa qawluhu wattaqullaha hadza mithalun lil munsharifi falafdul jalalati ismun mufradun munsharifun wa huwa mansubun alal maf'uliyati wa alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa inna ma kana lafdul jalalati munsharifan li annahu laysa fihi ma yamna'u min as-sarfi minal ilati minal ilali tas'i at-tis'i nal ilali tis'i wa inna ma lam kan nawana yunawinu nawin wa inna ma lam yunawin lam yunawan, tidak ditanwin. Wa inna ma lam yunawan li anna fi awwalihil alifa. Nah, kenapa alifa? Khobar ana. Isim ana makhor. Terus walama wa huma la yajtami'ani fi kalimatin. Baik. Ya, beliau memberikan contoh di sini isim mufrad yang mansub tanda nasabnya adalah fathah. Wattaqullah. Lihat, perhatikan wattaqullah. Hada misalun lil munsharifi. Contoh dari munsharif. Lafdzul jalalati ismun mufradun. Munsharifun wa huwa mansubun alal maf'uliyah. Dia sebagai maf'ul ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa inna ma kana lafdzul jalalati munsharifan. Ya. Nah, lafaz jalalah ini munsharif. Kenapa? Li'annahu laysa fihi ma yamna'u minat sarfi. Karena enggak ada sedikit pun di lafaz jalalah ada hal-hal yang mencegah untuk disorof, untuk ditanwin. Ya, minal ilali at-tis'i. Dari sebab ilal-ilal yang sembilan. Ya, apakah enam bersama alam, alamiyah ma'a yang enam, atau wasfiyah ma'a yang tiga itu. Ataupun yang satu atau dua hal yang menduduki keduanya. Sigh muntal jumu dan alif ta'nis mamdudah atau maksurah. Enggak ada. Ya. Wa inna ma lam yunawwan. Nah, terus kenapa lafaz jalalahnya Allah itu enggak ditanwin? Ya, di anna fi awalihi al alif wa lam. Karena sudah di awalnya alif dan lam. Wa la yajtami'ani fi kalimatin dan alif lam ya dan tanwin tidak akan berjumpa keduanya dalam sebuah kalimat. Ya, bisa dipahami sini ya. Baik. Berikutnya. Fadal di baca sini siapa? Dio. Tsumma qala syarih rahimallahu taala wa qawluhu wa qawluhu wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba hadha mithalun li ghairil munsharifi fa ishaqa ismun mufradun mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu al zahiratu wa huwa ghairu munsharifun wa huwa ghairu munsharifin lil alamiyati wal ajma walil ajma wal ujmati wa mithaluhu wa yaquba Baik. Wa wahabna lahu ishaqa. Ini contoh hada misalun li ghairi munsharif. Contoh isim mufrad yang mansub dengan fathah dan dia ghairi munsharif. Maka ishaq isim mufradun mansub. Mansub dari wahabna. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah wa huwa ghairu munsharifin. Dia ghairu munsharif. Kenapa sebabnya? Alamiah apa sifah? Lil alamiah. Karena alamiah. Alamiah dengan apa? Ujmah. Nama non arab. Wa misruhu Ya'qub. Karena Ya'qub ma'tuf ala mansub. Mansubun misruhu. Ya. Terus lanjut dia. Wa qawluhu wa idh wa'adna Musa atabihil mansufu atabihil musonifu apa? Atabihi al-musonifu lil isyarati ila annahu la farqa baina kauni al-fathati zahiratan kalibitala ini al-mutaqaddimaini au muqaddaratan kahadha al-mithalu kapnya itu kap jarrah kahadha al-mithali terus wal-mani'u min zuhuriha at'adhuru wa mithalul fathatu al-muqaddarat al-fathati al-muqaddarati lil munasabati qaulika ata'tu walidi wa fi tanzili inna rabbi rahimun wadud. Wa id wa'adna Musa atabihil musannifu musannif mendatangkan menghadirkan contoh ini lil isyarati sebagai isyarat ila annahu la farqa bahwa enggak ada perbedaan baina kaunil fathati antara fathahnya itu zahiratan kal misalain al mutaqaddimain seperti dua contoh sebelumnya wattaqullahu wa wahabna lahu ishaqa au muqaddaratan atau fathahnya itu muqaddarah ya muqaddarah semisal wa id wa'adna Musa ya kahadhal misali wal mani'u min zuhuriha yang mencegah Musa itu ada fathah zahirah at-ta'adzuru, karena mustahil. Contoh fathah muqaddarah lil munasabah, kalau itu kan lil ta'adzur. Kalau lil munasabah, mana min dhuri al munasabah ata'tu walidi, maka walidi maf'ulun bih dari ata'tu, ya, mansub walamatun nasbihi fathah ya muqaddarah. Mana min dhuriha lil munasabah, inna rabbi lat rabbi, rabbi isim inna ya. Nah, kalau dia sikol enggak, kalau dia isim mankus ketika dia mansub, dia enggak sikol lagi, khafif. Misalkan antum mengatakan da'i, ya antum mengatakan inna da'iya, inna da'iya ilallah ya la yakhafuna laumata la'in. Ya. Baik. Wa qawluhu, ya, terus lanjut dia. Wa qawluhu wa fi jam'i taksiri qad taqadama ta'rifuhu. Jam'i taksir sudah berlalu definisinya. Wa qawluhu nahu wa taral jibala, hadha mithalul lin, hadha mithalul lil munsharifi, mithalun lil munsharifi, hadha mithalun lil munsharifi fal jibala jam'u taksiri munsharif, jam'u taksirin, jam'u taksirin munsharifun, munsharifun. Baik, maka jibal ya jamak taksir munsharif. Terus wa huwa mansubun, mansub sebagai ma'mul dari taro, dan kau melihat jibala maf'ulun bihnya. Terus wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Baik. Wa maghanima fil ladzi ba'daha mithalu, ba'dahu mithalun li ghairi al-munsharifi. Baik, pada contoh ya, pada contoh wa adakumullahu maghanima, ini contoh maf'ulun bih yang mansub sebagai itu dia ke mansubnya itu dengan fathah zahirah tapi dia ghairu munsharif, maka tanpa tanwin. Terus wal wal mani'a, wal mani'u, wal mani'u lahu minas sharfi sigha muntahal jumu'. Nah, yang mencegah dia dari sharaf, dari tanwin adalah sigha muntahal jumu', itu wazan mafa'il, mafa'il. Terus wal ayama fi ladzi ba'dahu mithalun lil jam'i, lil jam'i taksiri al-mansubi bifathati muqaddarati lita'adzuri. Baik, berikutnya ayama, pada contoh yang setelahnya wa angkihul ayama, dia maf'ulun bih dari angkihu, ya, dia adalah contoh dari jamak taksir yang mansub dengan fathah muqaddarah. Kenapa? Lita'adzur. Terus baca siapa berikutnya? Herlin, Herlin. Wa mithalu al-fathatu wa mithalun wa mithalun wa mithalu al-fathati ya, wa mithalu al-fathati al-muqaddarati lil munasabati qawluka adabtu auladi. Baik, contoh fathah muqaddarah ya, yang dia tetap sebagai mansub maf'ul bih. Nah, namun lil munasabah adabtu auladi, aku memberikan pelajaran adab kepada adab anak-anakku. Auladi di situ maf'ulun bih dari adabtu. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Mana min dhuriha lil munasabah. Terus wa qawluhu ta'ala inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun. Taib, inna ibadi ya, bersambung dengan ya mutakallim. Maka mana min dhuriha at-ta'adzur, apa namanya, lil munasabah. Terus qauluhu walam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, ini berikutnya fathah menjadi tanda bagi nasab pada fi'il mudhari ya, yang apabila kemasukan ambil nasab dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Terus ai mimma yujabu, yujibu mimma yujibu bina'ihi, bina'ahu, bina'ahu awyan qulu, awyan qulu, awyan, awyan qulu i'rabihi, i'rabahu, kenapa i'rabihi, i'rabahu kama taqaddama fi alamati ar-raf'i. Tay mimma yujibu walam yattasil bi akhir syai, mimma yujibu bina'ahu ya, tidak bersambung dengan sesuatu apapun yang dapat mengharuskan binanya ya, semisal bersambung dengan nun inas ya, atau nun taukid yang menyebabkan, yang mengharuskan dia jadi bina, atau merubah i'rabnya kama taqaddama. Ya, sebagaimana berlaru di alamat i'rab. Terus wa yakunu nasbihi bi fathati dhahir bi fathatin dhahiratin kamithali al-musannifu au mukad kamithali al-musannifi mudafun ilaih al-musannifi au muqaddarati nahwu muqaddarah apa wa yakunu nasbu bi fathatin dhahiratin kamithal musannifin au muqaddaratin na'am ma'tuf ka dhahiratin terus nahwu uhibbu an tas'a ila al-majdi wa qawluhu ta'ala walan tarda anka ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tayyib. Kama taqad wa yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin. Dan nasabnya nanti itu dengan fathah zahirah. Sebagaimana contoh dari musannif atau fathah muqaddarah. Contoh. Uhibbu an tas'a ila al-majdi. Tas'a perhatikan dia fi'il mudhari mansub dengan an, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Mana min dhuriyah ta'adzur. Walan tardha angkal yahud. Tardha di sini dia fi'il mudhari mansub di lan wa alamat nasbi fathah muqaddarah. Ya. Orang Yahudi nasanya tidak akan ridha dengan kau hingga kalian mengikuti milah mereka. San sakit di Paris. Pikri mari pikri. Baik. Berikutnya wa amal alifu fatakunu. Jelas ini ya. Jadi nasab memiliki berapa tanda? Empat. Berapa? Lima. Kalau fathah di mana tadi? Isim. Isim mufrad. Isim taksir. Mudhari. Taib. Wa amal alifu. Nah sekarang alif. Fatakunu alamatan fil linasbi. Dia menjadi tanda alamat bagi nasab. Fil asma'i sittah. Pada isim-isim yang enam. Nahu makana Muhammadun aba ahadin. Ya, mir rijalikum. Syahidnya mana sini? Aba ahadin. Sebagai khobar kana. Ya. Wa nahfadu akhana. Akhana ya, maf'ul bih dari nahfadu. Tanda nasabnya adalah fat alif karena dia ya, min asma'i sittah wa mudafna nanti mudafun ini. Wa taqulu ra'aitu hamaki wa hanaka. Angkana zamalin. Ya, ra'aitu hamaki. Hamaki di sini berarti maf'ul bih dari ra'aitu, tanda nasabnya adalah alif karena dia isim minal asma' sittah. Wahanaki demikian pula. Angkana zamalin za khobar kana mansub wala matun nasbihi ya al alif karena min dia minal asma' sittah. Wa mudaf malin mudafun ilaih. Ah, sadiq baca sadiq. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu wa ammal alifu ila akhiri ay fa kullu min aba wa akha wa hama fa kullun min aba wa akha wa hama wa hana wa dha mansubun wa alamatu nasbihi al alifu li annahu minal asma'i sittati. Baik, wadih ya, jelas ya. Terus wa huwa mudafun wa ma ba'dahu min ismi zahirin au dhamirin mudafun ilaihi. Nah. Wadih ya. Terus wa mithluhu faka fi wa mithlaha faka fi qaulika nadhif faka. Fak mulut. Bukan fuka mulut. Mulutmu faka. Nadhif faka. Ya, bersihkan mulutmu. Terus maka faka dia maf'ul bih dari nadzif ya maf'ul bi mansub tanda nasabnya adalah alif. Kenapa dia? Karena minal asma sittah. Terus qalal ahdalu wasaqata minan nuskhi dzakara faka walabuk nusakh nusakh jama' dari nuskhah wasaqata minan nusakhi dzakara minan nusakhi dzakara faka dzikru faka dzikru faka walabudda min dzikrihi latam litatimma amsilatil asma'i sittati fi halatin nasbi intaha. Kata lahdal sakata minan nusakh telah gugur, terhapus dari sebagian cetakan penyebutan faka walabudda min dzikrih, mesti disebutkan supaya sempurna. Contoh-contoh dari asma'us sittah ketika dia nasab. Ya, terus wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannasis salimi wa ma humila alaihi. Baik, adapun kasrah tadi jelas ya, alif di asma'us sittah. Sekarang kasrah. Fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannasis salim wa ma humila alaihi, dan yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, jamak afwan, bukan jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Khalaqallahu samawat, samawat maf'ul bih dari khalaqa, ya. Wa in kunna ulati hamlin, ulat khabar dari kunna, tanda nasabnya adalah ya kasrah karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar jamak muannats salim. Nah, yang antum harus bedain berarti antara jamak muannats salim dengan fi'il dengan jamak taksir, semisal amwat, abyat, buyut, ya, abwat, abiyat, amwat, dia bukan jamak muannats salim, dia adalah jamak taksir. Karena jamak muannats salim alif atau ta'nya itulah yang zaidah. Sedangkan amwat dia enggak zaidah karena ketika isim mufrad sudah ada. Begitu juga dengan abiyat. Bisa dipahami sini ya? Nah, itu berarti ketika isim-isim yang kayak tadi amwat mansub tanda nasabnya bukan kasrah, tapi apa? Fathah. Karena dia jamak taksir. Lanjut. Qauluhu nahwu khalaqallahu samawati hadha mithalun lil jam'i fas samawati maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'un jam'u li'annahu jam'u muannasin salimun. Baik, wadih ya. Terus wa ulati fil ayati tsaniyati mithalun lil mulhaqi lil bil jam'i. Taib, ya. Kalau yang berikutnya ulat ulu ulat ya, itu adalah contoh dari mulhaq dengan jamak muannats salim. Terus lanjut wa huwa mansubun ala khabariyati. Dia mansub ala khabariyah. Khabar apa? Khabar kana likana. Terus likana wa alamatun nasbihi al kasratu niyabatan anil fathati. Tanda nasabnya adalah kasrah sebagai pengganti dari fathah. Terus li'annahu mulhaqun idhla mufradun lahu idhla mufrada lahu min lafzihi wa taqulu fil musamma bil jam'i zurtu arafatin. Nah, maka tadi perhatikan ulat tanda nasabnya adalah kasrah sebagai pengganti dari fathah karena dimulhaq disertakan kepada jamak muannats salim karena dia enggak punya mufrad. Antum katakan tentang seorang yang dinamakan dengan jamak zurtu arafatin. Nah, arafat dengan jamak. Nah, tapi barakallahu fik. Sudah dapat berapa itu? Jamak taksir, isim mufrad, terus jamak muannats, terus apalagi tadi? Fi'il mudhari udah, kasrah udah, Nah, sekarang wa ammal ba, wa ammal ya, fatakunu alamatan linasbi fi mawdi'ai. Ya menjadi tanda bagi nasab di dua tempat. Ya, fil musanna, pada yang pertama pada musanna wa mahumil alaih, dan yang dimulhakkan dengan musanna. Ya nahu rabbana ja'al muslima ja'alna muslimaini laka. Ya, muslimaini maf'ul dari ya, maf'ul tsani dari ija'al. Tanda nasabnya adalah al-ya. It arsalna ilaihim isnatai isnain. Ya. Isnain. Lihat di situ. Ya. Maf'ul bih mansub ulamatun nasbihi al-ya niabatan anil fathah karena dia mulhaq kepada jamak muannats salim. Karena enggak punya mufrad dia. Kemudian ya, mana lagi tadi? Rabbana amattana isnatain. Ya. Nah, yang berikutnya isnatain dia adalah ya apa sebagai apa? Sebagai sifat ya. Sifat na'at dari Rabbana amattana isnatain. Rabbana ya Rabbana amattana. Rabbana di situ munada dari harfu nida mahdhuf. Munada mudhaf. Ya, amattana. Amattana berarti fi'il. Ya. Fi'il dan fa'il ya. Fi'il fa'il maf'ul. Isnatain. Berarti apa isnatain? Hah? Irabnya? Sifah. Ya. Dari maf'ul mutlak yang mahdhuf. Takdirnya Rabbana amattana. Ya. Rabbana amattana imatataini isnatain. Jadi dia na'at dari maf'ul mutlak yang mahdhuf. Tain. Kemudian wafijam ilmu dakar salim wamahumila aleh, tandanya adalah ya yang dimulhakan nunjil mu'minin al-mu'minin ya, mansub sebagai maf'ul bih dari nunji, tanda nasabnya adalah ya karena dia jamak mudakar salim. Kemudian wa'adana Musa salasina laylatan, syahidnya di sini salasina maf'ul bisanin ya dari wawa'adna karena maf'ul awalnya Musa ya, maka salasin maf'ul bi mansub tanda nasab adalah ya karena dia pengganti dari dia karena mulhaq dengan jamak mudzakkar la mufrada lahu min lafdhi karena enggak punya mufradnya. Nah kemudian fadhal di baca sini ya, fazak baca fazak. قال الشريح رحمه الله تعالى قوله نحو ربنا وجعلنا مسلمين لك هذا مثال للمثنى فالمسلمين مثنى. طيب ini jelas ya. Terus منصوب على المفعول maf'uliyati wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Baik, dia sebagai maf'ul dan tanda nasabnya ya. Terus li'annahu musanna wasnaini. Wasnataini mithalun lil mulhaqi fahuma mansubani. Wa alamatu nasbiha wa alamatu nasbihima al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Baik, jelas ya. Isnain, isnatain. Terus li'annahuma mulhaqani bil musanna. Baik, dia mulhaq pada musanna. Kenapa dia? Terus baca idza mufradun lahuma. Idza mufrada. Mufrada itu isim dari la. La nafiyah lil jins. Idza mufrada lahuma mil mina min laf laf voh laf vohima. Laf laf vohima. Apaan antum? Laf vohima. Idla mufroda lahuma min lafdihima. Enggak ada mufrodnya dari lafad keduanya. Terus lafdihima. Wa amma hadfun nuni fa. Oh. Belum itu oh, qauluhu. Wah, main lompat aja. Belum. Wa qauluhu. Wa qauluhu nahwu nunjil mu'minina. Hadza mithalun lil jam'i. Jama' apa maksudnya faza? Jama' mudzakkar. Mudzakkar apa? Mudzakkar salim. Ah, terus. Fal mu'minina jam'u mudzakkarin salimun. Nah. Wa huwa mansubun ala maf'uliyati. Alal maf'uliyati. Alal maf'uliyati wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa thalathina mithalun lil mulhaqi wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun idh la mufrada lahu min lafzihi. Jelas ya, wadih ya. Wa mahad bunun fayakunu alamatan linnasbi fil af'al alati rafuha bisabatin nun. Adapun dihapus nun, dia menjadi tanda bagi nasab ia pada fi'il-fi'il yang ketika rafanya itu dengan ditetapkan nun pada af'al al-khamsah atau al-amsilah al-khamsah yang wazannya misalkan fa'ala yaf'ulu yaf'ulani taf'ulan yaf'ulun taf'uluna taf'ulina. Ya. Nahu illa antakuna malakaini. Berarti kan tuh illa antakuna takuna mansub bi an. Ta walamatu nasbihi hadfun nun. Ya. Maka malakaini khabarnya. Ya, malakaini khabar takuna mansub walamatu nasbihi alia. Tai. Ah, hadfun nun tanda dan nasab antakuna. Ketika marfu takunani gitu ya. Wa antasumu khairul lakum. Syahidnya di sini tasumu. Ketika di marfu tasumuna. Karena dikemasukan amil nasab an, maka tasumu mansub bi an. Tanda nasab adalah hadfun nun. Wa lan taqumi sama demikian pula. Ya. Baca lagi faza. Qaulun ya. Syarahnya qauluhu wa amma hadfun nuni ila akhir ay idza dakhala alaihi nasibun idza dakhala alaiha nasibun ka amthilatil musannifi fakullun min takuna wa tasumu wa taqumi fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'ali allati raf'uha bi thubutin nuni. Baik. Jelas ya? Maka takuna